Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halaman 42, bukan 41, dah 41. Soal madza yajibu lil anbiya'i alaihi wassalam. Sifat apakah yang wajib bagi para nabi alaihi wassalam? Yajibu lil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam arba'u sifatin. Wajib bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam arba'u sifatin, empat sifat. Wahia yaitu, satu, as-sidqu, jujur. Wal amanatu, dua, amanah. Wa tablighu, tiga, menyampaikan. Wal fatonatu, empat, cerdas. Wa makna sidqi fi haqihim kaunu khabarihim mutabiqan lil waqi'i wa nafsil amri. Arti jujur pada pribadi para nabi, makna jujur keberadaan berita mereka, keadaan berita mereka, berita dari mereka sesuai dengan bukti dan kenyataan. Fala yasduru minhum kadzibun aslan, maka tidak keluar dari nabi itu dusta sama sekali. Wa ma'nal amanati fi haqqihim, arti amanah pada pribadi para nabi, kaunu zawahirihim wa bawatinihim mahfuzatan minal wuqu'i fi ma la yurdil haqq alladhi istafahum ala sairil khalqi. Keadaan lahiriah mereka dan batiniah mereka terpelihara daripada terjerumus pada hal-hal yang tidak membuat redha kepada Allah, yang tidak membuat redha Allah, yang mana telah memilih mereka di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wa makna tablighi, arti tabligh, kaunuhum bayanu linnasi kullama amarahumullahu bibayani ahsana bayanin falam yaktumu min dalika syai'an. Arti tabligh, keadaan para nabi telah menjelaskan kepada manusia seluruh yang Allah perintahkan untuk dijelaskan dengan penjelasan yang paling bagus. Mereka tidak ada yang menyembunyikan dari perintah yang mesti disampaikan itu barang sedikit pun. Wa ma'nal fatonati, arti fatona, cerdas kaunuhum, keadaan mereka, akmalal khalqi, makhluk yang paling sempurna, finnabahati, pada kecerdasannya, wal fahmi, dan kefahamannya. Segini dulu. Jamaah sekalian, kajian kita malam hari ini masih berbicara bahasan keempat, yaitu rukun iman yang keempat, iman kepada para nabi. Yang namanya nabi, sesudah kita tahu bahwa nabi itu adalah manusia, laki-laki, udah kelewat itu ada ciri-cirinya, ada sifat-sifat yang khusus dimiliki para nabi, sehingga kita tidak kebingungan untuk menjadikan panutan benar dan tidaknya seseorang. Jadi nabi itu ada namanya sifat wajib. Orang Islam yang umurnya 15 tahun ke atas, ini Darman ini ada 15 tahun mah. Belum, belum wajib. Wajib kalau yang 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tahu sifat-sifat wajib nabi. Sifat-sifat yang wajib. Artinya yang wajib bagi nabi itu yang tidak terlepas dari sosok nabi, mesti ada ini. Itu nabi. Jadi sehingga kita mudah tuh mengenalinya. Kalau ada orang ngaku nabi, ya tinggal kita kenalin. Begitu. Ciri nabi, sifat-sifat wajibnya ada empat. Pertama siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatonah. Orang balik, siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Itu dibalik begitu biar gampang aja nyingkatnya. Kalau begitu disingkatnya jadi staff katanya. Staff, siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Kalau orang pengen sukses harus punya staff katanya. Itu tuh maksudnya ngapalnya gampang. Buat gampang nginget doang. Begitu tuh. Hanya yang menjadikan kita, kenapa nabi itu mesti ada empat ini? Ada empat ini. Jadi selain yang empat ini lawanannya, gak ada sama nabi. Lawanan yang empat nih, gak ada. Kenapa nabi mesti Allah kasih ciri-ciri standar nabi itu empat gitu. Sifat wajibnya, karena Allah mengutus nabi itu untuk memberikan pendidikan, pengajaran, menuntun manusia. Nuntun manusia, ngajar cara yang benar hidup di dunia supaya selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Supaya manusia itu sempurna urusan hidup dan kehidupan di dunia, urusan keselamatan di akhirat, maka nabi ini mengajarkan tentang syariat, perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Sementara nabi ditugasin oleh Allah untuk menyampaikan perintah Allah dan larangannya, manusia diwajibin oleh Allah untuk meneladani, mengikuti tindak tanduk, ucapan, perbuatan, hal ikhwal daripada para nabi. Karena itu biar kita mudah mengikutinya, orang yang kita ikuti itu harus memiliki syarat-syarat yang memenuhi standar untuk diikuti. Inilah diantara alasan mengapa nabi itu dibekali oleh Allah menjadikan ada sifat wajibnya empat. Kenapa empat sifat wajibnya, enggak lima apalagi sepuluh? Ya Allah, empat aja nih enggak hafal kita. Mau nambah-nambahin dosa lagi. Jangan dah, udah. Begitu tuh, kalau bisa sih dikurangin. Begitu tuh. Jadi udah diatur. Keempat ini aja cukup buat hidup kita mulia. Itu begitu. Mereka ini panutan daripada umat, sehingga mereka ini ada ciri-ciri dari Allah itu yang wajib kita kenali bahwa itu nabi. Dan di samping itu kita imani. Sesudah kita imani, tentu kita harus praktekkan itu dalam hidup dan kehidupan kita. Pertama, sifat yang wajib ama para nabi, siddiq. Siddiq itu jujur. Jujur itu benar. Benar itu berita yang disampaikan tidak keluar dari suruhan, sesuai dengan bukti. Apa yang disampaikan sesuai dengan bukti, realita, dengan kenyataan. seluruhnya. Itu yang namanya nabi. Sifatnya siddiq. Nabi itu sifatnya siddiq. Jadi agama wajibin nama muslim yang 15 tahun ke atas akalnya sehat, wajib percaya. Wajib percaya bahwa nabi itu bersifat siddiq. Dengan resiko kalau tidak percaya, imannya kagak sah. Kagak jadi muslim kalau tidak percaya. Dan juga bakal dibalas, disuruh renang di neraka, ya begitu. Kalau dia percaya, imannya sah, ya tentu akan Allah kasih hadiah surga. Itu kalau percaya. Dari mana nabi itu mesti bersifat siddiq? Pakai logika aja yang sederhana. Nggak usah pakai Quran dulu, nggak usah pakai hadis kelamaan. Kalau nabi itu tidak jujur, tidak benar, otomatis nabi itu bohong. Begitu. Kalau nabi itu bohong, berarti Al-Quran yang disampaikan oleh nabi pun bohong. Kalau Al-Quran juga bohong, berarti yang menurunkan Al-Quran kepada nabi juga bohong. Begitu. Karena yang nurunin Al-Quran kepada nabi memberikan mukjizat. Mukjizat itu sebagai dukungan bahwa dakwaannya benar. Membenarkan orang yang salah sama dengan salah. Orang kagak benar kita benerin sama dengan kita salah. Nah, sementara kalau Allah itu bohong, wong udah ngaji kita tentang Allah itu memiliki sifat kesempurnaan, tidak ada kekur barang sedikit sedikit pun. Ketika Allah benarkan nabi dengan didukung mukjizat, yang mukjizat itu kalau pakai bahasa kata-kata benar dia hambaku yang mengaku jadi nabi. Nah, itu menunjukkan berita yang disampaikan itu adalah benar. Benar itu menunjukkan kepribadian orang itu bersifat siddiq. Itu logikanya. Lagi pula dalam Al-Quran banyak sekali Allah tulis surat Ahzab ayat berapa? 22. Qul sadaqallahu wa rasuluh. Yasin wa sadaqal mursalun. Benar para rasul. Tuh. Allah bilang yang bilang benar rasul. Bersifat siddiq para rasul. Itu kata Al-Quran. Jadi nabi itu semua yang diomongin dari yang bohong. Yang namanya nabi. Baik itu dari sebelum diangkat jadi nabi sampai dia udah diangkat, enggak pernah bohong. Enggak pernah bohong nabi itu sebelum diangkat maupun sudah diangkat jadi nabinya. Pokoknya dari kecil itu yang namanya nabi tidak pernah bohong nabi itu. Hatta dalam canda-candaannya, dalam senda gurau-nya, karena nabi juga suka bercanda manusia, takalanya suka juga berbicara yang sedikit lucu begitu. Itu pun juga tidak pernah bohong. Unsur bohong tuh enggak ada. Ada seorang sahabat badannya gemuk juga. Gemuk yang namanya Atun sih masih kurus. Begitu perhati asmara gitu. Kurus juga masih. Ini gede banget badannya. Kata itu sahabat bilang begini sama nabi, nabi naikin sih saya di unta tuh. Itu lihat unta nabi bagus ya, biar nyobain gitu, biar pernah naik unta nabi. Kata nabi, ya insyaallah ntar saya naikin sama anak unta aja dah, kata nabi begitu. Kata dia kagak kuat. Ya kuat pokoknya sama anak unta begitu. Pas dibawain unta gede, kata itu orang, ini sih bukan anak unta, ini sih ibunya unta. Enggak, kalau ama ibunya dia anak juga. Begitu tuh, biar anak juga. Mas Anggi nih kalau ama emaknya ya anak juga, biar dia udah punya anak. Begitu, biar gede juga anak juga. Kalau ama ibunya mah begitu biar dia udah tua kalau sama ibunya. Ya anak juga. Jadi ya dinaikin. Ya Nabi bilang, "Tar gua naikin sama anak unta." Gitu. Kata Nabi ketika ditegur, "Ya, ini unta emaknya." "Enggak, emak kalau sama anaknya, saya kalau sama emaknya." Gitu. Jadi anak juga biar gede. Itu jadi tidak ada bohong Nabi. Ada beberapa sahabat lagi muji-muji suaminya, istri, "Wah, suami saya sih luar biasa, begitu ganteng, cakep, ini itu." "Wah, dipujilah." Begitu tuh yang amat berlebihan kedengaran nama Nabi. "Suami Anda kan namanya Sin." "Iya." "Suami Anda kan matanya ada putih-putihnya." Begitu. "Oh enggak, ada, coba aja lihat sekarang kalau enggak percaya." "Oh enggak." Pulang sama lakinya, dibuka-buka mata lakinya. "Kenapa?" Kata Nabi, "Mata abang ada putih-putihnya." Kata si lakinya bilang, "Bego, kalau hitam semuanya agak bisa lihat." Begitu, kalau hitam semuanya, emang orang matanya ada apa? Putih-putihnya. Nabi begitu, canda. Tetap biar candanya, tidak pernah ada bohong. Kita mah benernya aja bohong, apalagi ya Allah ya Rasulullah. Begitu tuh yang namanya HP tuh kalau bisa ngomong, ya Allah, itu marah-marah. Begitu tuh gua dipakai buat bohong mulu. "Sampai mana Pak?" "Deket nih, deket, deket nih." Begitu, begitu tuh. "Iya gitu, deket nih." Begitu apa bohong aja percaya. Itu begitu. Begitu tuh. Ya Allah ya Rasulullah. Nabi itu sifatnya sidik. Jadi apa yang Nabi sabdakan itu benar terjadi. Yang Nabi sabdakan, apa aja yang Nabi sabdakan itu benar. Begitu, benar. Apa aja yang Nabi sampaikan tentang akhirat, tentang kubur, tentang umat-umat dahulu, tentang apa aja seluruh yang disabdakan sama Nabi benar adanya. Apa yang dimaksud dengan benar? Benar itu berita yang disampaikan sesuai dengan realita dan kenyataan. Benar apa? Pertama, benar pada pengakuan dirinya sebagai utusan Allah. Siddiq. Benar bahwa dia adalah utusan Allah. Benar. Itu benar. Nabi Muhammad, Rasul, itu benar. Yang tidak percaya Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul, kufur. Keluar dari Islam. Kedua, benar pada segala hukum yang disampaikan kepada kita manusia. Hukum apa aja yang disampaikan itu benar. Benar. Andai kurang difahami karena kita belum membaca apa yang dimaksud oleh hukum itu. Jadi hukum yang disampaikan oleh Nabi pun ada kalanya terasa kurang adil, terasa kurang bagus, terasa apa, itu semuanya karena kita tidak memahami asrarus syariah, rahasia di balik ajaran. Seperti hukum waris, kesannya, wah laki-laki dua, perempuan satu, ini kagak beres nih, kagak beres, ini enggak adil. Itu untung ada kiai kagak sekolah juga, rada cerdas dikit jawabnya, nyeleneh. Ente hitung aja dah, ente punya pala perempuan berapa, ente punya pala tuh laki-laki berapa punya pala, ya hitung pala aja udah. Ya udah, itu begitu aja. Begitu jawabnya tuh kiai. Diam aja tuh yang nanya, kelari dia. Padahal ya bukan begitu, bukan ngitung pala ya karena dia pala dua dikasih dua, dia pala satu kasih satu, bukan begitu. Memang sudah menjadi prinsip sebuah keadilan. Prinsip sebuah keadilan. Orang yang dikasih tanggung jawab besar, maka tentu harus dikasih besar. Itu yang namanya adil itu bahasa Indonesianya proporsional, sesuai takaran, bukan harus sama. Kalau sama salah, kita punya anak yang satu kuliah, satu SMA, satu SMP, satu SD, satu TK, yang TK kita jajannya 1000, masa yang kuliah 1000, dari sini ke Binus, Bu Haji kasih tipe 1000, kagak nyampe, ke Gintung ada kagak nyampe, enggak boleh, sama, harus sesuai kebutuhan. Lagi pula, kalau mau diukur-ukur, masalahnya Islam ini enggak benar. Kalau yang ngomong adalah orang Islam, ini kita dicurigai tentang memahami sidiknya Nabi. Tidak paham dia. Kalau yang ngomong orang Kristen, orang Yahudi, kita tuding dia. Tuding matanya, colok. Begitu tuh. Dalam perjanjian lama, orang Yahudi itu kagak ada perempuan dikasih warisan barang dikit pun. Kagak ada. Barang dikit pun perempuan gak ada warisannya. Itu begitu. Nasrani yang ngomong Kristen, mau Protestan, mau Katolik, mau Ortodok, mau Metodis, mau Advent, apa aja bentuknya. Boleh tanya itu sama orang Kristen, adakah perempuan dikasih warisan? Sampai botak dia punya pala, kagak dikasih. Sampai detik ini orang perempuan gak ada warisannya, karena gak dikasih dalam Injilnya. Perempuan itu enggak ada warisannya. Islam dikasih masih salah juga. Kadang yang nyalain Muslim, colok matanya. Muslim, lo bagaimana? Udah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ada agama Yahudi ngasih warisan. Enggak ada agama Nasrani ngasih warisan. Boleh tanya sama saudara kita, kalau kita punya saudara Kristen, ada nggak dikasih warisan? Kagak ada, barang dikit. Laki-laki doang yang boleh menerima warisan di dalam ajaran Kristen. Makanya perempuan rugi masuk Kristen, Islam aja biar dapat. Begitu ruginya orang masuk Kristen enggak dapat kok di biara. Betul enggak Bapak? Iya, enggak dikasih sama sekali. Masih dipertahanin agama yang kayak begitu. Enggak membela perempuan, tapi Islam masih disalahin aja. Ya begitulah, barang bagus itu selalu dikeroyok. Tapi Muslim harus cerdas. Tuh begitu. Kalau dibalikin dia, boleh pastor kita tanya pastor. Kalau dia bilang ada di pasal berapa, di perjanjian lama kayak perjanjian baru kayak yang anda pegang tuh, di Injil apa perempuan dikasih warisan, tunjukin. Kagak ada sampai barang sedikit pun. Kagak bisa dia membuktikan itu. Islam mulu dikasih kemuliaan, masih juga disalahin. Islam ini gak adil. Padahal Islam itu agama yang bukan saja adil buat Muslim, tapi rahmatan lil alamin. Islam itu begitu. Agama yang paling bagus. Nabi siddiq, jujur, benar pada mengaku dirinya sebagai utusan Allah. Dua, siddiq, benar, jujur pada segala hukum yang disampaikan kepada kita, semuanya sumbernya dari Allah untuk kebaikan umat, untuk kebaikan kita, enak ataupun dirasa tidak enak. Kalau mau jujur, dalamnya enak. Yang gak enak karena kita belum tahu, kayak orang kampung belum tahu apa itu burger, apa itu yang nama spaghetti, namanya juga yang kayak begini segala enak. Ya karena dia belum tahu. Begitu tuh. Belum tahu susah, begitu tuh. Kayak orang buta, perempuan tuh cantik, tetap aja enggak lihat kata dia. Jadi enggak begitu kita menadim seluruh hukum. Itu manfaatnya buat kita. Semuanya itu penuh manfaat, penuh keadilan. Itu ajaran Islam. Yang ketiga, benar pada perkataan yang berhubungan dengan dunia, seperti makan. Nabi itu makan, benar. Nabi itu makan. Nabi itu minum. Nabi itu orang yang makan minum nih enggak sih? Iya, Nabi juga begitu tuh. Makanya kasihan, Tuhan menyatu sama Yesus. Eh juga Tuhan. Itu begitu. Enggak, masa Tuhan yang kagak aja. Yang namanya Nabi, ini real ini. Biar mantap kita jadi Muslim. Yes, gua Muslim. Itu begitu. Biar kok Nabi harus jelas. Nabi makan minum biasa. Itu Nabi itu begitu. Makan minum. Nabi itu makan kakinya begini. Nabi itu. Ajaran Islam kalau makan duduk kakinya didiriin angkat satu. Itu yang nomor satu tinggi. Duanya sila. Mau laki kayak mau perempuan. Perempuan lebih bagusnya duduknya rapat. Itunya si pantatnya dua-duanya ditempelin di apa tuh di tanah gitu ya. Begitu tuh silanya. Jadi kalau pantatnya ditempelin coba aja ibu yang nyoba. Itunya lututnya bakal rapat. Kalau pantatnya ditempelin dua-duanya pasti lututnya menyatu. Kalau kita ditempelin itu. Nah, itu seperti demikian. Dua-duanya pantatnya itu harus ditempelkan. Enggak duduk. Dua-duanya itu kakinya gitu deh. Nah, kayak tasawuf. Nah, iya tuh. Itu dia perempuan itu kalau sudah bisa begitu pasti dengkulnya itu bakal merapat. Apa? Iya, memang ada kalanya begitu. Begitu tuh. Jangankan yang tua, yang muda aja Bu, kayak kita aja kagak bisa. Sakit juga, Bu. Kalau perempuan itu umumnya sudah biasa terlatih. Kenapa itu duduk makan itu duduk begini? Sebab ada adab dalam Islam. Makan itu tidak boleh ngambil yang jauh dari depannya. Itu dalam Islam. Kalau kita makan itu yang ada di depan kita. Kebetulan di depan kita ayam, depannya dipo ikan asin. Ya yang kita ambil ayam. Gitu. Ya, artinya di depan kita ikan asin, depan dipo ayam. Ya ikan asin, ini rezeki kita. Yeah. Itu yang di depan. Itu makan itu. Nah kalau kakinya sudah begini nih, kita gak bisa ngambil tuh. Yang jauh-jauh karena kita ada portal. Yang namanya lutut mau kemana-mana juga jatuh kalau geser, kalau tangannya disuruh begini nih, kagak bakal jauh pasti ngambilnya yang depan begitu tuh, apanya kan disuruh tangannya begini biar jangan jauh jauh, kedua itu biar perut besar yang ada di sebelah kanan tuh terganjal. Jadi makannya enggak banyak. Kalau kita kan kagak. Makannya sambil jalan-jalan. Jadi padat. Begitu tuh karung dikocok-kocok. Lihat yang namanya kita di pesta-pesta tuh jalan ke sana kemari semuanya dicobain. Semuanya. Api aja dimakan. Itu agak kenyang, agak puas. Sebelum bubar dia kagak mau pulang dia. Itu semuanya. Yang kayak begitu tuh. Ya Allah ya Rasulullah. Itu kenapa emang karung itu dikocok. Apa? Oh semalam begitu. Untung sama bang dah. Begitu tuh udah siap dah. Luar biasa. Itu begitu tuh. Aduh mohon maaf kalau yang semalam begitu nih. Kita kagak nyenggung. Ini bukan dibisikin sama bang. Ini bukan ini. Waduh kagak enak tadi saya. Gitu. Mohon maaf ini bukan dibisikin sama bang. Ya kita lagi ngulas aja ini. Makan sama minum. Itu begitu adab Islam. Begitu tuh. Kalau Nabi makan itu pakai jari tangan. Tiga. Gitu, jari kelingkingnya itu begitu. Jadi gak banyak. Nadi itu gitu. Nasi padang yang bisa itu. Makanya padang itu pakai itu. Iya gitu. Jadi enggak banyak. Jadi memang yang kayak begitu. Nabi itu kalau sebelum makan buah dulu. Itu Nabi ajarannya. Jadi bagaimana pencernaan ini jangan yang berat-berat dulu. Pagi-pagi itu makan buah. Makan ini boleh bapak dan ibu jalan-jalan ke barat. Itu orang Eropa itu makannya pagi-pagi apa? Buah itu. Begitu tuh yang enggak kayak begitu. Itu siapa yang ngajarin? Lah Nabi Muhammad. Siapa yang ngamalin? Ya itulah muslim. Kalau muslim enggak kayak begitu. Udah susah. Muslim memang udah jauh dari ajaran agamanya, ya mau bagaimana? Apanya? Rokok. Oh, rokok ya, Pak. Pagi-pagi, Pak. Emang ahli hisab, Pak. Begitu. Yang perempuan tadi bibuknya gitu, Pak. Jadi makannya. Jadi artinya tujuannya sebetulnya satu di antaranya. Kalau kita lihat prinsip ajarannya tadi kan teknis duduk. Prinsip ajaran itu makan tuh jangan terlalu banyak. Itu nomor satu. Kalau kita berbicara prinsip ajaran. Kenapa kita disuruh makan buah-buahan? Gitu makan tuh disuruhnya jujur. Kita juga udah mulai hilang. Itu makan tuh garam dulu sebelum makan nasi tuh, Pak. Kalau makan nasi garam dulu, mohon maaf, penyakit gula tuh enggak berpengaruh apa-apa. Silakan itu dokter yang menguji labnya. Pokoknya Islam sampaikan begitu. Orang kalau makan garam dulu ditutup sama garam, 70 macam penyakit steril dari tubuhnya. Itu jaminan Rasulullah. Sebelumnya sesudah. Iya, kalau paling enggak sebelumnya. Gitu tuh. Zaman dulu itu, kalau kita ingat zaman dulu, kalau ngeriung tuh kumpul-kumpul makan tuh, selalu ditampah itu ada garam sama cabai rawit itu. Garam itu. Garam. Itu begitu. Itu mensterilkan. Itu begitu. Wah, ajaran Islam banyak. Muslim kan tidak mau mengikuti ajarannya masalahnya. Janganlah timbang makan. Islam itu ajarin. Sama Nabi itu lengkap sekali. Cara makan, cara ini, dan lain semuanya itu sampai diajarin. Sama Nabi, cuman muslim kurang mau meneladani Nabi. Begitu kurang mau, itu aja. Nabi itu ajarin. Segala macam kenapa kita buah dulu. Itu tujuannya biar pencernaan kita nih bagus. Masih pagi jangan ngebut-ngebut dulu tuh motor. Belum panas. Kalau udah panas enak. Begitu tuh. Jadi itu harus begitu. Buah. Silakan. Kalau makan buah setelah makan nasi jadi busuk. Jadi nah justru jangan sampai kita percaya sama Nabi telat sudah bilangin dokter gitu. Kita harus percaya dulu sama Nabi. Tinggal lo dokter ngikutin Nabi gua. Itu begitu. Begitu. Muslim harus kembali sama ajaran. Apanya? Iya, kalau kebanyakan. Jangan kan garam, apa aja, Pak. Kalau yang namanya kebanyakan itu darah tinggi. Yang juga, belanja apa aja kalau banyak. Coba tuh kita bawa bini kita. Belanja banyak-banyak darah tinggi. Gitu tuh. Dibawa aja ke Carrefour, kayak ke Makro. Sekarang udah gak ada Makro ya? Apa itu namanya itu? Oh, Lotemat. Lotemat. Itu kalau dia banyak-banyak. Darah tinggi, Pak. Pusing, Pak. Kalau banyak-banyak. Iya, marah melulu. Biar gak makan garam. Karena kebanyakan. Itu begitu. Betul gak Warifin? Oh betul kata Warifin. Saya sih ikut Warifin aja dah. Itu begitu. Islam tuh ajarin. Kalau makan teman, coba aja. Tinggal kita yakin jangan sampai kita telat. Yakin nama Nabi. Sesudah dibilangin dokter. Dokter Kristen lagi yang bilang. Baru kita percaya. Nah Nabi kok gak percaya. Nabi tuh sidik. Bagaimana cara kita makan, adab makan, kalau habis makan malam gak boleh tidur, jalan-jalan dulu barang 100 meter, itu begitu, barang 100 meter, kalau makan, habis makan malam, itu bagaimana biar diolah, biar sehat, itu kunci. Nah yang makan pagi yang gak bisa diterapin, kalau makan pagi itu suruh kita istirahat aja. Islam tuh kalau makan pagi, habis sarapan tuh gak boleh dipakai, suruh belonjor, tiduran. Biar kita enggak merem. Habis sarapan itu disuruhnya tiduran. Gitu tuh. Itu harus tanya sama dokter. Silakan. Dokter uji lab tuh. Kenapa itu Islam ajarkan? Dalam bahasa Islam, taghadda tamadda. Ta'asha tamassa. Taghadda sarapan pagi, tamadda belonjor. Tiduran. Begitu tuh. Barang 10 menit. Habis sarapan itu tidur dulu. Barang 10 menit. Tapi kalau malam, itu habis makan malam. Bahkan ada bahasa yang ekstrim. Nggak bahas itu. Dibilang dalam bahasa peribahasa Arabnya, taghadda tanam walau ala ra'sil ghanam. sarapan pagi itu tidur, biar di atas tanduk kambing. Tidur juga gitu. Biar kagak bisa begitu tuh mesti tiduran. Saking begitu. Tapi kalau ta'asya, ta'asya tadur, walau ala ro'sil judur. Kalau makan malam, tadur, berjalan. Walaupun di atas tembok, kan khawatir jatuh. Itu saking pentingnya ini. Jalan sampai dalam peribahasa yang lain begitu. Habis makan malam kayak sahur tuh. Kenapa sama Nabi? Kau langsung tidur. Habis sahur, suruhnya pagi. Ini biar jangan tidur. Makan malam masalahnya. Harus dipakai jalan, maghrib. Sehat. Itu begitu. Jadi ada adab-adab. Bagaimana itu begitu kita bagaimana Nabi apanya iya. Jadi Islam itu punya tertib disebut manajemen waktu, ada tuh aturan-aturannya tuh. Sebetulnya Islam tuh cuman Muslim kurang peduli bagaimana cara makan, minum, enggak boleh minum dulu sebelum selesai makan. Beres dulu makan, baru minum. Kalau kita kan kagak, minum segelas, makan sepi itu sesendok, minum segelas. Jadi badannya kagak jelas aturannya. Ini Islam itu amat sangat bagus, disiplin. Diajarin, yang enggak kayak begitu. Begitu tuh, jadi hemat di obat. Tidak banyak zat kimia yang masuk, cukup dengan natural saja, doa-doa. Karena kesehatan sudah terjaga dengan makan garam. Kan akhirnya dibilang, garam beriodium bikin cerdas. Emang begitu, menjaga penyakit gondok. Bukan gondok doang semuanya. Islam, yang gak bisa dicegah dengan makan garam itu, kata Nabi, cuman tua doang. Biar muda terus, kagak bisa. Gitu aja tuh. Dengan makan garam nih, seluruh penyakit, 70 macam jenis penyakit, itu luntur dengan makan. Kita kurang paham. Itu bagian dokter untuk mentelaahnya. Tapi Nabi ajarkan begitu dalam Islam. Itu begitu. Dia aja. Oh telat. Niat, jangan nyalain guru nih. Wah, nyalain guru lagi. Bukan nyalain diri ngajinya telat ini. Nyalain guru lagi. Wah, repot juga ini. Waduh, bahaya ini. Bapak-bapak udah mau nyalain aja. Bapak-bapak takut dia. Jadi banyak begitu ya. Nabi ajarkan cara makan, cara itu dan lain sebagainya. Jadi itu banyak manfaat. Jadi apa yang Nabi ajarkan itu semuanya penuh manfaat. Tinggal kita kaji aja. Tinggal kita kaji, telaah. Kalau ada hadis bunyi begini, ini ada apa di balik ini? Jangan sampai kita jadi orang udah maju, udah di kota besar, pola pikirnya pola pikir orang kampung, yaitu ketika dibeliin pici sama mamahnya, palanya ukurannya nomor 7, dibeliin pici nomor 5, muat enggak? Dikerok dia punya pala, malum lo orang kampung, palanya dikerok, biar apa? Biar muat pecinya. Bener apa salah coba? Itu namanya begitu. Ada ajaran Islam enggak dimengerti sama akalnya. Bahasa saya diperkosa tuh ajaran. Ini ngawur. Padahal akalnya yang ngawur. Pelajari dong. Apa ini Nabi rahasianya? Jangan palanya dikerok dong. Ganti pici. Jangan dipaksain. Itu hadis. Ada apa ini enggak bisa difahami nih? Kita putar lagi. Enggak mungkin Nabi sifatnya sidik akan membohongi dan merugikan umatnya. Kita minta petunjuk amal ihdinash shiratal mustaqim. Ini apa ya rahasia di balik ajaran? Rahasia di balik ajaran. Rahasia di balik ajaran. Jadi orang dulu sebelum kenal Abu Sangkan salatnya rajin. Orang belakangan baru kenal Abu Sangkan salat ditinjau dari sisi kesehatan bayar 2 juta itu. Sekali duduk, Abu Sangkan tahu itu metode cara sholat khusyuk katanya. Begitu tuh. Boleh tanya tuh, emang dia udah khusyuk? Kayak juga masih belajar semua orang. Itu bukan khusyuk, gerakan sholat manfaat dari sisi kesehatan. Bayarnya 2 juta. untuk sekali pertemuan di BI di mana atau di Sudirman itu suka pertemuan 2 juta sekali bertemu. Baru takbir begini, urat-uratnya bagus, ruku begini, kalau sujud kakinya dilipat, itu mencegah darah tinggi, mencegah stroke segala macam, baru dia mau sholat. Nah, orang tua kita dulu ndak pakai begitu, makanya sehat dia baru itu juga baru mau, belum begitu tuh. Coba kita udah percaya aja, kayak orang tua kita dulu tuh yakin. Kita ini kan kelemahannya di faktor yakin. Yakinnya kurang. Kita nih kurang. Begitu tuh orang tua kita dulu sarjana juga kagak. TSR gagal lulus sekolah rakyat. Tapi yakin anaknya banyak, ada yang sampai kayak biji tasbih 33 anaknya. Lulus, ada yang jadi sarjana, yang jadi pangkat, sampai jadi presiden tuh bapaknya Pak Harto itu. Anak petani yang ngasol gak apa. Itu begitu. Itu yang namanya kita ada sarjana. Masih bingung juga nih gimana gedein anak-anak nih. Masih bingung juga. Yang sarjana ini faktornya bukan kuliah atau tidak kuliah, faktornya kemantapan dalam agama, mantapan orang tua kita dulu yakin betul. Biasa aja ya, gaji kecil, duit sedapat-dapatnya bisa ngidupin. Itu duit udah dikasih, gaji jelas, gue gede juga nih gaji, kagak cukup juga. Itu kan faktornya bukan masalah itu. Bagaimana diri kita mengatur, kita hidupnya ngeluh muradanya. Aduh, ya Allah begitu. Untung Allah tuh bukan manusia, udah dijewer sama Allah dah. Kita ngeluh gimana, ibadah kagak ngeluhin gua mana gitu. Untung Allah tuh maha sempurna, tidak pernah merasa dikecewakan oleh hambanya. Gitu, silakan hambanya yang mendekat, silakan hambanya banyak masalah nggak mau dekat, kata Allah kagak rugi. Yang dekat banyak yang bangun malam, yang tidak kagak bangun ngorok mulu sampai ngiler lagi, itu urusan ente, urusan ente. Begitu tuh, banyak problem gua tidur tuh, yang nggak punya problem aja pada melek sampai kakinya pada bengkak. Ada banyak problem malamnya ngorok mulu. Udah ngorok, ngilet. Malaikat aja geleng-geleng. Ya Allah, Udin. Ya Allah, ya Rasulullah. Lu banyak masalah sampai kayak begitu. Gak punya masalahnya tidurnya. Kayak gak punya masalah banget. Nah ini nih, kita harus percaya sidik terhadap dirinya, pengakuan dirinya sebagai Rasul, sidik terhadap seluruh hukum yang disampaikan kepada umat, sidik pada perkataan yang hubungannya dengan urusan dunia seperti makan, Nabi minum, biasa. Kadang ia perlu nikah, kadang juga marah, ya biasa. Manusia itu mah, namanya juga manusia. Sama kayak Nabi Isa, kadang marah, kadang sedih, biasa manusia. Tapi tidak boleh jauh-jauh dari Allah. Itu aja, gak boleh putus hubungan dengan Allah. Itu pertama tuh, Nabi itu sifatnya siti. Karena itu kita nih sebagai orang yang disuruh dengan Al-Quran, kata Al-Quran, wattabi'uhu, ikuti Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, teladani Nabi. Maknanya kita juga harus bersifat jujur, harus benar dalam keadaan apapun, harus benar. Kalau bohong itu jadi repot kita. Kalau kita bohong, maka beresiko kita. Beresiko di dunia, beresiko kita di akhirat. Sekali kita bohong, ya sulit untuk mengembalikan kepercayaan. Sidik ini yang harus ditanamkan. Dan itu orang-orang tua dulu benar, jujur, gak mau ngambil barang yang bukan haknya. Udah, lurus-lurus saja. Ini yang kita harus miliki. Sidik, kita harus jujur dalam apapun. Jujur saja. Kalau jujur, kata dalam peribahasa Arab, kalau kita mau jadi orang tukang bohong, enggak apa-apa. Asal syaratnya satu, otaknya harus cerdas. Kalau menjadi tukang bohong, IQ-nya harus bagus. jangan berubah-berubah. Kalau menjadi mau jadi tukang bohong, harus kuat ingetan. Sebab yang namanya bohong ini kagak ada landasan. Suka goyang begini. Nanti ketemu ini di mana? Bayoran. Percisnya di mana? Ya namanya bohong ya kan? Goyang-goyang. Orang bohong itu selalu berubah. Makanya kata agama, kalau ente mau bohong, ente ingat-ingat omongan tuh biar jangan goyang-goyang. Dan itu sampai kapan pun gak bakal bisa. Namanya orang bohong, gak ada sandarannya. Saya ketemu si Anu, di mana? Berubah. Blok M di mana tuh blok M-nya? Tahu juga kagak blok M, ngomong blok M. Akhirnya dia sedes bingung juga. Berubah, bukan tuh. Udah bukan tuh. Ya. Jadi susah orang bohong tuh. Jadi geser-geser. Begitu. Kalau benar mau dilagu digebukin ke, mau diapain ke? Kalau ya benar, enggak bakal berubah. Kalau orang benar ya pergi. Itu begitu. Jadi Nabi itu sifatnya siddiq. Benar. Kedua, Nabi itu sifatnya amanah. Apa arti amanah? Amanah itu arti yang benarnya tidak pernah yang namanya Nabi melakukan sesuatu yang makruh, apalagi yang haram, sebelum jadi Nabi maupun sesudah jadi Nabi. Jadi yang namanya amanah itu, apa itu tadi bahasa sayanya? Tidak pernah melakukan sesuatu yang makruh, apalagi yang haram, sebelum dan sesudah menjadi Nabi. Kesimpulannya, yang namanya Nabi tidak ada satupun yang berbuat dosa. Dah begitu tuh. Kesingkatnya itu mananya aman. Enggak ada Nabi ataupun yang berbuat dosa. Sebab apa? Sebab kita disuruh ikut amanat Nabi. Lah kalau nabinya boleh berbuat dosa, berarti kita pun disuruh oleh agama untuk berbuat dosa. Sementara innallaha la ya'muru bil fahsya, Allah kagak nyuruh berbuat dosa termasuk Nabi. Nabi itu enggak ada ataupun yang berbuat dosa. Lah itu Nabi Adam? Nah begitu. Ntar di sini akan dijabarin tentang Nabi Adam. Banyak jawaban tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu mengikuti skenario Allah. Jadi Nabi Adam itu tidak dosa. Nabi Adam itu tidak dosa. Kenapa? Karena begini. Ketika mau buat film si Rampunjabi tuh, buat dah orang tokoh yang jahat namanya Miska, tokoh yang baik namanya Fitri, begitu tuh. Buat dah film dah tuh si Putu Wijaya namanya Advent Bangun, dijadiin musuh namanya Beri Prima, jadiin jagoan. Ini namanya skenario Allah. Diatur. Jadi ketika para pemirsa itu mengatakan si Miska itu jahat, pertanyaannya apakah sama si sutradara dikata jahat dia? Jahat gak? Malah dikata apa? Bagus, sukses membawa pikiran orang menuduh menjadi jahat. Itu begitu. Nabi Adam alaihissalam itu tidak berbuat dosa. Sebab sebelum itu Allah sudah mengumandangkan, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah dalam Al-Quran, kami katakan kepada para malaikat bahwa bumi ini akan dikelola oleh manusia. saya akan buat khalifah. Khalifah itu pengelola yang ngurusin bumi. Ini manu, yaitu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam gimana mau turun ke dunia, ke bumi, kalau kagak makan buah it? Emang skenarionya harus begitu dulu. Untuk turun itu Nabi Adam, itulah kemudian itu turun ke dunia. Nabi Muhammad gimana mau lahir? Wong Nabi Adamnya di surga. Nabi Muhammad dah jauh banget. Kita dah, gimana kita akan tahu rempoa akan hidup kalau Nabi Adamnya di surga mulu? Jadi kita bersyukur enggak tuh Nabi Adam turun tuh? Iya bersyukur. Kita tahu blok M, kita tahu karpet, tahu pisang, tahu buku, tuh berkat Nabi Adam makan buah itu. Kalau enggak makan buah itu, enggak turun ke bumi, ya kita enggak kenal. Enggak ada kita. Begitu. Begitu enggak itu? Lah iya. Jadi memang kita itu Nabi Adam itu sudah skenario Allah. Agar supaya turun ke dunia, maka harus melalui makan buah itu. Kalau Nabi Adam, begitu tuh Nabi Adam. Dan masih banyak jawaban agama berkenaan Nabi Adam. Wong kita nih disuruh ikutin Rasul. Lah kalau Nabi Adam boleh berbuat dosa, itu apalagi kita disuruh juga? Kagak. Allah kagak suruh kita berbuat dosa. Yang parah kasihannya itu adalah kita nih dapat warisan dosa dari Nabi Adam. Itu orang Kristen. Sian banget Nabi Adam. Warisannya dos. Itu orang Kristen, Pak. Itu Kristen. Kita dapat warisan dosa dari Nabi Adam. Yang nebus tuh dosa tuh yes, Yesus. Maka Yesus mati di tiang gantungan tuh dalam rangka menebus dosa Nabi Adam. Bukan Nabi Adam saja, dosa umat manusia seluruh dunia. Kita nyolong kagak dos, udah ditebus sama yes, Yesus. Kita korupsi enggak dos, udah ditebus sama sian Yesus. Yang nyolong kita, yang runyam dia, yang kagak-kagak aja. Apa? Iya, itu kalau logikanya dijalanin dia berhenti jadi Nasrani. Kagak main akalnya, nurut aja. Udah begitu, oh ya udah Yesus begitu ya udah. Kita ikut aja. Nah, kau nenek Islam lu kan disuruh jalanin akal. Itu begitu. Nabi itu enggak ada satupun yang berbuat dosa. Enggak ada. Jangankan dosa yang makruh, Nabi itu enggak. Andai Nabi itu kencing berdiri, itu dalam rangka ngajarin umat bahwa kencing berdiri tidak dosa. Dalam rangka begitu. Makanya dia mah tidak ada makruh. Buat kita makruh. Karena Nabi selalu kencingnya duduk. Sesekali Nabi kencing diri. Biar ulama menyimpulkan kencing diri itu tidak dosa. Jadi Nabi mah dalam rangka begitu. Kalau bahasa gampang, di dalam dunia kepolisian tuh ada namanya reka ulang. Itu ngambil-ngambil barang, segala macam tuh. Dosa enggak dia? Enggak dosa. Dalam rangka reka ulang. Begitu tuh. Dalam rangka menerangkan, mencari, biar hukumnya jelas. Nabi diri dalam rangka mengajarkan ente umat kencing berdiri kagak dosa. Begitu tuh. Berdiri tuh begini. Begitu dalam rangka begitu. Kalau kagak diajarin, nanti ulama seluruhnya bakal bilang wajib kencing itu jongkok gitu. Sebab Rasulullah seumur hidup enggak pernah, itu menunjukkan kencing jongkok itu bakal begitu tuh. Ah, jadi Nabi begini. Begitu tuh. Jadi itu dalam rangka buat Nabi, dalam rangka memberikan ajar, pengajaran. Memberikan pengajaran. Itu begitu. Kayak dirindam, biar disuruh jongkok, tiara, pada sakit, luka. Itu tidak dalam rangka menghukum, tapi melatih. Nabi berbuat begini dalam rangka menyebarkan ajaran. Ini enggak dosa. Begini dosa, enggak dosa. Itu begitu. Jadi enggak begitu. Nabi kayak orang yang keliru tuh. Witir itu harus jadi sholat penutup. Itu kenapa? Karena dia matanya melihatnya sebelah. Baru begitu doang. Kalau sebelah, ya Nabi, itu witir itu udah penut. Kalau kita udah witir tuh Ramadan tuh, gak ada tahajud. Sebab witir itu penutup. Sebab Nabi bilang, hadisnya sahih loh, ada di Bukhari, ada di Muslim. Oh iya, hadis itu sahih. Ij'alu akhira sholatikum bilaili witron. Jadikan witir sholat penutup. Tapi ini hadis, bukan ini doang. Namanya memandang sebelah mata. Baca dong hadis-hadis yang lain. Nabi suruh sahabat Abu Hurairah, loh, witirnya sebelum tidur aja. Witirnya sebelum tidur aja. Abu Bakar pernah ditanya sama Nabi, Abu Bakar, lu witirnya kapan? Saya sih habis Isya, Nabi, sebelum tidur. Kadang mau habis bangun dia Isya witir, kadang merada malaman dikit. Pokoknya sebelum tidur. Kalau saya mah witirnya, lu Umar, sesudah tidur. Sebab saya mah Nabi yakin banget lah. Pokoknya di mana jam 2, pokoknya biar tidur jam 1, anda mau bangun. Itu Umar. Jadi saya mau selalu witirnya sebagai penutup. Kata Nabi, ini bagus, ini bagus. Begitu tuh, dua-duanya. Begitu tuh, yang ini nih berbicara keyakinan, gitu, yang ini berbicara ketakutan. Begitu tuh, yang witirnya sebelum tidur tuh. Karena Abu Bakar ditanya, Umar dulu, kenapa ente witir penutup? Aneh mah yakin Nabi. Pokoknya jam 2 selalu bangun aja tuh. Tiap malam aneh bangun jam 2, pokoknya biar tidur jam berapa aja. Kalau ente Abu Bakar, ya malam sih saya juga bangun, cuman saya tuh suka khawatir Nabi, apakah merem saya ini bisa melek lagi apa kagak. Saya ngeri takut mati enggak bisa melek lagi. Wisang udah pasti aja saya mah sebelum tidur witir. Itu kan masih melek kita. Kalau udah tidur takut nih kagak dibalikin lagi nyawanya nih. Mati. Jadi mati belum witir, rugi saya. Ya, dua-duanya bagus. Jadi enggak begitu. Apakah Abu Bakar enggak tahajud? Ya Allah Rasulullah, tahajud ratusan rakaat biar witirnya sore, biar witirnya sore. Jadi itu yang disebut, jangan satu hadis, ngaji harus lengkap sehingga tidak kita menyalahkan orang lain padahal diri kita yang salah. Itu begitu. Nabi itu bersifat amanah, tidak pernah berbuat dosa. Begitu tuh. Begitu tuh. Kemudian yang ketiganya tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Jadi seluruh ajaran agama itu amanah Nabi, semuanya disampaikan. Tidak ada yang diumpetin. Yang wajib disampaikan. Nabi ini dikasih tugas sama Allah 3. Ada ajaran yang tidak boleh disampaikan kepada siapapun. 2, ada ajaran yang wajib disampaikan. 3, ada ajaran yang boleh disampaikan, boleh tidak. Yang rahasia Nabi dengan Tuhan, yang kagak boleh disampaikan, itu wajib ditutup rapat sama Nabi. Kagak disampaikan. Yang disuruh, yang ditabligh di sini, yang disampaikan ajaran yang wajib untuk disampaikan. Baik itu pahit buat pribadinya, ataukah itu menguntungkan buat pribadinya, semuanya yang namanya ajaran yang wajib untuk disampaikan, tidak ada tercecer barang sedikit pun, semuanya sudah disampaikan. aman Nabi. Baik itu buat kepentingan kehidupan kita manusia di dunia atau kepentingan kita di akhirat. Semuanya tinggal muslim itu mentelaah saja. Dia kalau mau tahu Nabi harus beli buku-buku sejarah tentang siapa sosok Nabi Muhammad. Baca-baca aja. Jangan novel mah. Tahu sejarah artis tahu. Nabi enggak tahu. Ya mau bagaimana ya? Dia mau demen sama Nabi, enggak tahu. Itu begitu. Yang terakhir, kenapa Nabi menyampaikan? Sebab kalau Nabi ngumpetin, berarti sementara kita disuruh untuk ngikutin Nabi, berarti kita ngumpetin ilmu tuh enggak apa-apa, tapi enggak begitu. Nabi sampaikan dalam hadisnya, siapa punya ilmu kemudian disembunyikan, maka dia bakal dikekang di neraka. Itu menunjukkan menyembunyikan ilmu itu hukumnya haram. Kenapa? Karena memang wajib disampaikan. Itu Nabi udah tabligh. Itu begitu. Keempatnya cerdas. Lah kan Nabi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu jangan dikira tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu enggak cerdas. Itu keliru. Nabi bodoh banget. Orang tua kita enggak bisa baca. Yasin, fasih. Begitu, enggak bisa nulis. Uang urusan nulis dan baca ini kaitannya dengan sekolah. Belajar itu tidak mesti di sekolah. Enggak sekolah bisa. Enggak sekolah. Untuk baca, untuk dengar orang tua kita Yasin bagus sekali. Oh, nenek-nenek kita. Begitu. Kalau di mana iya nek? Enggak tahu. Karena itu harus belajar huruf hijaiyah. Yang kayak begitu. Banyak pintar-pintar. Tidak sekolah. Gitu. Yang kayak-kayak begitu. Karena itu urusannya sama sekolah. Urusannya. Yang kayak-kayak begitu. Ilmu ya di sekolah sama di majelis taklim, kan kita di majelis taklim begini-begini. Ya Allah, ilmu banyak kan di kaya-kaya begini dibanding kita kuliah di UIN. Itu ya dikit dapatnya. Dapat kuliah dari pagi yang kongko di depan masjid itu tuh Syarif Hidayatullah. Depannya fatailah duduk aja kongko. Ya begitu kerjanya mahasiswa. Dan kaya-kaya itu kongko. Kalau di pemaya di depan binus ada tuh kongko aja kerjanya pagi sore-sore. Oh kagak. Kagak katanya di om. Kagak. Itu begitu. Nah itu yang namanya belajarnya sebentar. Sebentar. Coba dong kita lihat. Per 6 bulan, per semester. Berapa seril waktu yang diberikan buat kuliah. Berapa libur. Berapa ini. Dikit. Dikit sekali. Yang kayak-kayak begitu. Karena itu Nabi itu cerdas. Sebab apa? Kalau Nabi tidak cerdas ya gimana mau menyampaikan, gimana menjawab pertanyaan ditanya. Apa hukum ini Nabi? Wih, gua juga gak tahu ya. Gitu. Ya bagaimana ya? Yang dijadiin panutan kalau ditanya jawabnya kagak tahu. Tanya lagi, ini apa? Ya, gak tahu. Ya bagaimana ya? Kalau ada yang bantah, kagak bisa jawab. Ini namanya gak tahu. Ini bagaimana? Nabi itu, ya harus cerdas. Dari mana dalilnya? Ya Allah Rasulullah. Nabi itu menang melulu kalau dialog. Mau bagaimana? Tentang Isra Mi'raj. Itu begitu. Muhammad, lo katanya Isra Mi'raj. Iya. Kemana? Dari sini ke Palestina. Terus ke langit. Wah, hebat juga kata Abu Jahal begitu. Kalau lo benar ke langit, coba angkat lo. Kakimu yang kanan, diangkat kaki kanan Nabi. Yang kiri, yang lain turunin. Kirinya diangkat. Kalau begitu semua orang juga bisa. Dua-duanya, gitu kata Nabi. Ya kalau dua-duanya mau kagak bisa. Lah ente bisa ke langit. Begini, kata Nabi. Anak kecil bisa naik unta enggak? Enggak bisa. Kalau dinaikin, bisa. Ya saya juga kalau sendiri mau kagak bisa. Allah. Diam, pinter Nabi itu enggak dikira bodoh Nabi, kagak, cerdas, wajib. Saya singkat seperti demikianlah kesimpulan buat kita bersama. Kita wajib percaya bahwa Nabi bersifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Dari semua ini memberikan pesan kepada kita, muslim kalau pengen sukses, muslim kalau pengen bahagia, miliki keempat sifat itu. Empat, kalau tidak terbanyak dari sifat itu. Kalau kita enggak cerdas, wis benar gue jujur, lebih aman. Begitu. Begitu tuh, lebih aman. Sebab cerdas doang kagak benar, repot juga ngibulin rakyat mulu. Itu pimpinan. Kayak begitu. Jadi pesan daripada sifat Nabi ini, pesan kepada kita, karena dari keyakinan itu kita yakin 100% bahwa para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad memiliki siddiq, memiliki amanah, tabligh, dan fatonah. Itu namanya keyakinan. Dari keyakinan itu akan muncul satu cahaya yang keluar pada pribadi muslim itu apa? Kalau dia benar-benar yakin bahwa nabinya bersifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah, kita wajib bersifat benar, bersifat jujur. Biar kita meneladani nabinya benar, maka kita wajib bersifat jujur, benar. Benar apa? Pada perkataan kita, pada perbuatan, perbuatan kita. Kita harus jujur, harus jujur. Kedua, kita harus sungguh-sungguh menjauhi segala yang dilarang Allah, biar kita menjadi muslim yang amanah kayak Nabi. Jauhi yang Allah larang, jauhi yang Allah larang, kerjakan yang Allah suruh. Itu sebagai kita biar menjadi pribadi yang amanah. Amanah bukan ama diri, amanah bukan ama rakyat, amanah ama Allah. Ama Allah. Kita sungguh-sungguh menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan segala perintahnya, sebagai kita menjadi pribadi yang amanah, mencontoh dan meneladani Nabi yang bersifat amanah. Ketiga, kita mesti sungguh-sungguh menyampaikan sedapat mungkin pengetahuan kita kepada saudara-saudara kita. Kita sampaikan tuh pengetahuan kita, kita hasil ngaji, ceritain sama anak kita, ceritain sama suami kita, ceritain sama istri kita, ajar dia, sampai nama teman kita, supaya kita mengikuti dan meneladani Nabi pada tabligh. Apakah dengan sikap? Dakwah itu macam-macam. Apakah kita bersihin got? Itu dalam rangka dakwah. Kita menjaga kebersihan sebagaimana Nabi pun begitu. Dakwah, kita harus berdakwah dengan sikap, perbuatan apa saja, sebisa kita dari pengetahuan yang kita miliki. Bahasa lain, kita harus bisa menemukan ataupun membuat mata air buat orang-orang sekeliling kita agar dia dapat menghirup kesegaran hidup menjadi hamba Allah. Jangan kita menciptakan air mata kepada orang sekeliling kita. Mereka tidak mengerti apa-apa, tidak tahu kebenaran, menangis saja. Tapi yang harus kita berupaya, kita harus bisa menemukan mata air, bukan air mata. Ilmu yang kita ketahui, bagi-bagi kepada orang, sampaikan, sampaikan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya kalau disampaikan nanti bagaimana, enggak usah. Gak usah takut-takut, ilmu dipersulit. Mau ngajarin sholat khusyuk mesti sekian, sekian. Repot banget. Harus bayar sekian jadi repot. Biasa aja. Kamu apa itu urusannya? Sampaikan. Itu makna daripada sikap hidup kita tabligh. Sampaikan yang kita bisa sampaikan. Maksimallah kita dalam hidup. Kemudian terakhir, kita harus sungguh-sungguh mencari ilmu dalam mensikapi fatonahnya Nabi. Mencari ilmu, sungguh-sungguh kita mencari hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah, supaya kita menjadi orang yang mengerti dan bijaksana. Kita mengerti dan bijaksana dengan banyak pengetahuan, dengan banyak mengenal hukum-hukum Allah, kita tidak kaku dalam hidup, fleksibel. Tidak dikit ini bid'ah, ini syirik, ini enggak boleh, ini begini. Jadi sempit. Kita sungguh-sungguh cari ilmu, pengetahuan apa saja. Pengetahuan tentang dunia, pengetahuan tentang kehidupan kita kelak di akhirat. Peraturan Allah harus kita ketahui supaya hidup kita penuh dengan kearifan. Supaya kita arif di dalam berdakwah, arif di dalam bergaul, penuh dengan kebijaksanaan. Sesudah kita melazimi itu, tak lain dan tak bukan kita harus tutup udah punya ilmu dengan banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billahil alazim. Kami diberikan ilmu bukan karena kecerdasan otak kami, karena pertolongan Allah, biar enggak sombong. Ya segini aja dah, enggak usah banyak-banyak. Malam kita tutup baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita sifat-sifat Nabi ini, kita mampu mengamalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahil ghafuri lil abdi zid hururi wal farti fil umuri wa hama qatil hururi wa salatullah dawama wa salamu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami wa sahbika nujumi fi kudwatil marami lil urbi wal a'jami. Ya Rabbana antarafna bi annana qatarafna wa innana asrafna wa ala ladha asrafna fatub alaina tauba tawsilu kulla hauba wa astur lana al-aurati wa aminir rawati واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلاً وجوداً منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سن صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدادة السب والحمد لله في البدء والخير العالمين. Thank you.